Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita tentang puasa Ramadan. Di antara yang disyariatkan di bulan Ramadan dengan berakhirnya Ramadan itu zakatul fitr. Maka pada pagi hari ini kita akan bawakan pembahasan tentang zakatul fitr. Diambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala في زكاة الفطر ويقولها صدقة الفطر. Pembahasan tentang zakatul fitr disebut juga dengan nama yang lain sadaqatul fitr. Zakatul fitr atau sadaqatul fitr. Wasumiyat bidzalik, dinamakan dengan zakatul fitr atau sadaqatul fitr. Li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Karena zakat ini wajib dengan selesai berakhir dari Ramadan. Karena zakat ini wajib dengan sebab selesai berakhir bulan Ramadan. Selesai berpuasa di bulan Ramadan. Wa la ta'alluqa laha bil mal. Dan tidak ada kaitannya dengan harta. Ini bukan zakat mal. Zakatul fitr. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah. Akan tapi zakat ini berkaitan dengan zimmah, kewajiban seorang, tanggung jawab seorang. Fa hiya zakatun 'ain nafsi wal badan. Maka zakat ini adalah zakat untuk membersihkan jiwanya dan badannya. Untuk mensucikan, membersihkan jiwanya dan badannya. Di bulan Ramadan, di saat dia berpuasa, mungkin terjadi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang terlarang. Maka dengan zakat ini untuk membersihkan dirinya. Membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, badannya. Adapun zakatul mal untuk membersihkan hartanya. Demikian juga untuk membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela, kikir, bakhil dan yang lainnya. المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك. Pembahasan yang pertama tentang hukumnya dan dalilnya. Hukum zakatul fitr. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakatul fitr hukumnya wajib atas setiap muslim. Lima rawi bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal 'abdi wal hur wal dhakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan sadaqatal fitr selesai berakhir dari Ramadan, satu sa' kurma atau satu sa' gandum syair atas hamba sahaya dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari kaum muslimin. Semuanya diwajibkan. Seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil yang dewasa, orang-orang yang merdeka, hamba sahaya, semuanya terkena kewajiban sadaqatul fitr atau zakatul fitr. Bagi yang memiliki harta, dia sendiri mampu menghasilkan uang, mendapatkan uang dari hartanya sendiri. Adapun yang belum mampu mencari uang, belum bisa bekerja, maka ditanggung oleh walinya, anak-anak kecil, hamba sahaya, tanggung majikannya, anak kecil ditanggung walinya, orang tuanya. Kemudian berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah syurutuha wa ala man tajib, syarat-syaratnya dan kepada siapa diwajibkan. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghir wa dhakarin wa untha wa hurin wa 'abdin li hadits ibn Umar radhiyallahu anhu as-sabiq. Wajib zakatul fitr atas setiap muslim, baik yang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, merdeka, hamba sahaya, semuanya diwajibkan sedekahul fitr. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lewat. Wa yustahabu ikhrajuha 'anil janin idza nufikhat fihi ar-ruh. Dan disunahkan mengeluarkan zakat janin apabila sudah ditiupkan ruh padanya. Wa huwa ma sara lahu arba'at ashhur, yaitu janin yang usianya sudah 4 bulan. Faqad kana salaf yukhrijunaha an, sebagaimana salafus saleh mengeluarkan zakatul fitr untuk janin mereka yang sudah ditiupkan ruh, yang masih dalam kandungan sudah ditiupkan ruh usia 4 bulan atau lebih, disunahkan walinya, orang tuanya, mengeluarkan zakatul fitr untuk janinnya. Kama thabata an Uthman wa ghairi, sebagaimana telah sabit dari sahabat Uthman, datang dari sahabat Uthman dan selain beliau. Yang disunahkan belum diwajibkan zakat untuk janin yang masih dalam kandungan. Wajib an yukhrija an nafsi wa amman talzamhu nafaqatuh. Seseorang wajib mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya dan orang-orang yang harus ia nafkahi. Wajib mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang harus dia nafkahi dalam tanggungannya. Min zaujah au qarib, apakah itu istrinya atau kerabatnya yang dalam tanggungannya, maka dia juga harus mengeluarkan zakat fitrnya. Wa kadal 'abdu, demikian juga hamba sahaya. Hamba sahaya, tuannya, majikannya, harus mengeluarkan zakatnya. Fa inna sadaqatal fitri tajibu 'ala sayyidih. Sadaqatul fitr untuk hamba sahaya wajib atas tuannya. Liqaunihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil 'abdi sadaqah illa sadaqatal fitr." Tidak ada kewajiban sadaqah pada hamba sahaya kecuali sadaqatul fitr. Ini seorang yang memiliki hamba sahaya, walaupun harganya mahal, tidak wajib dizakati kecuali zakatul fitr. Adapun zakat mal, tidak dizakati. Wala tajibu illa ala man fadula an quti wa quti man talzimu nafaqatuh. Dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr kecuali bagi mereka yang punya kelebihan makan pokok untuk dirinya dan makan pokok untuk orang-orang yang harus ia nafkahi. Wa hawajid daruriyah, dan kebutuhan yang harus. Fi yaumil id wa lailatihi ma yuaddi bihil fitrah. Kebutuhan selama hari id dan malam id untuk dia tunaikan zakatul fitrah. Ini tidak wajib zakatul fitr kecuali bagi mereka yang punya kelebihan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya di hari id dan malam id. Harta yang lebih itulah yang wajib untuk dia keluarkan sebagai sedekatul fitr. Adapun yang tidak memiliki kelebihan, harta yang dia miliki hanya cukup menafkahi dirinya dan keluarganya di hari id malam id. Tidak ada yang lebih. Maka tidak diwajibkan. Misalnya dia dan keluarganya, misalnya anak-anaknya, dia keluarganya, istrinya, anak-anaknya, selama hari id dan malam id, misalnya butuh 3 kilo, misalnya 3 kilo beras misalnya. Sementara beras yang dia miliki hanya 3 kilo untuk keperluan dia selama hari id dan malam id, dan tidak memiliki harta lebih. Tidak ada uang untuk membeli beras, tidak ada simpanan beras yang lainnya, hanya itu yang dia miliki. Maka seperti ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakatul fitr, termasuk tidak mampu. Adapun jika dia misalnya hanya butuh 3 kilo dia dan keluarganya di hari id dan malam id, dan dia punya 15 kilo misalnya, punya 15 kilo beras, berarti punya kelebihan. Yang lebih dari 3 kilo ini harus dia keluarkan sebagai zakatul fitr. Setiap satu orangnya satu sha'. Setiap satu orangnya dikeluarkan satu sha'. Kemudian yang berikutnya, zakatul fitri la tajib illa bisyartain. Zakat fitr tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala tajibu al-kafir. Zakatul fitr tidak diwajibkan bagi orang kafir. Karena kekufuran secara umum penghalang diterimanya ibadah. Kufuran penghalang diterimanya ibadah, baik itu sedekatul fitr dan ibadah-ibadah yang lainnya. Walaupun mereka dengan meninggalkan syarat-syarat Islam, mereka semakin ditambah hukumannya, siksaannya. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami tidak salat, kami tidak memberikan makan kepada orang miskin, kami termasuk orang-orang yang mengolok-olok, kami mendustakan hari kebangkitan. Mereka orang-orang kafir, mendustakan hari kebangkitan. Namun dengan meninggalkan amalan-amalan ini yang disyariatkan, diwajibkan dalam Islam, sholat dan yang lainnya, mereka semakin ditambah hukuman yang sisaannya. Akan tetapi ketika mereka masih kafir, tidak diperintahkan sholat, zakat dan yang lainnya, karena kekufuran penghalang diterimanya ibadah tersebut. Diperintahkan masuk Islam terlebih dahulu, setelah itu baru diperintahkan syariat-syariat Islam. Ini syarat yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, wujudu ma yafdulu an quti wa quti iyalih wa hawaijil asliyah fi yawmil id wa rilatih. Syarat yang kedua, memiliki harta yang lebih untuk makan pokok dia dan keluarganya dan kebutuhan pokoknya selama hari Id dan malam Id. Dua syarat ini. Kapan salah satunya atau kedua-duanya tidak ada, tidak terpenuhi, maka ia tidak terkena kewajiban zakatul fitr. Beragama Islam dan memiliki harta yang lebih untuk makan pokok dirinya dan keluarganya di hari Id dan malam Id. Selanjutnya, al-mas'alatu tsalitsah fi hikmati wujubiha. Pembahasan yang ketiga, hikmah diwajibkannya. Min al-hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali. Di antara hikmah diwajibkannya zakatul fitr, di antaranya yang berikut ini. Yang pertama, tadhhiru shaimi mimma 'asa an yakuna qad waqa'a fihi fi siyamihi min al-lahwi war-rafath. Untuk mensucikan orang yang berpuasa, boleh jadi terjadi ketika dia berpuasa perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang terlarang. Boleh jadi ketika dia sedang berpuasa melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka dengan zakatul fitr ini, di antara hikmahnya untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Hikmah yang lainnya, ighna'ul fuqara'i wal masakin 'anis su'ali fi yaumil 'id. Berikan kecukupan kepada fuqara dan masakin agar tidak meminta-minta di hari lebaran. Berikan kecukupan kepada fuqara wal masakin. Ketika digabungkan antara fuqara wal masakin, maknanya berbeda. Ketika disebutkan salah satunya, mencakup kedua-duanya. Fuqara, dia yang hanya mendapatkan setengah dari kecukupan, kurang dari setengah kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya dalam setahun. Ini fuqara, penghasilan dia kurang dari setengah kecukupan. Adapun masakin, dia mendapatkan setengah kecukupan atau lebih, namun belum bisa mencukupi semua kebutuhannya, kebutuhan dia dan keluarganya dalam setahun. Misalnya sebagai contoh, dia dan keluarganya misalnya selama setahun misalnya butuh nafkah 20 juta misalnya. Dia dan keluarganya selama setahun butuh nafkah 6 sekitar 20 juta. Namun penghasilan dia selama setahun misalnya hanya menghasilkan 9 juta. Sementara kebutuhan dia dan keluarganya selama setahun itu 20 juta. Maka ini tergolong fuqara. Kebutuhan dia, penghasilan dia hanya kurang dari setengah kecukupan. Adapun jika penghasilan dia misalnya 15 juta, sementara kebutuhan dia dan keluarganya dalam setahun itu 20 juta, ini penghasilan dia hanya 15 juta selama setahun, berarti apa? Dia mendapatkan lebih dari setengah kecukupan, walaupun belum terpenuhi semuanya, namun lebih dari setengah kecukupan, masuk dalam kategori masakin. Ini jika disebutkan bersamaan, fuqara wal masakin. Namun jika disebutkan sendirian masing-masing, sebutkan fuqara saja, maka masuk di situ masakin. Atau disebutkan masakin saja, maka masuk di situ fuqara. Yang tidak mendapatkan kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya dalam setahun. Ini di antara hikmah disyariatkannya zakatul fitr untuk memberikan kecukupan, ighna, kepada fuqara dan masakin agar tidak minta-minta di hari lebaran. Wa idkhalu sururi alaihim, dan memasukkan kegembiraan pada mereka. Liyakuna al-'idu yawma farin wa sururi jami'i fi'atil mujtama', agar hari lebaran menjadi hari kegembiraan, kesenangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Baik yang kaya, yang miskin, semuanya merasakan kegembiraan, kesenangan di hari Id, di hari lebaran. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini demikian berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah SAW mewajibkan sedekatul fitr untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa. Wa tu'matan lil masakin, dan juga untuk memberikan makan kecukupan kepada orang-orang miskin, agar mereka juga merasakan kegembiraan di hari Id, di hari lebaran. Ini hikmah yang kedua disyariatkannya zakatul fitr. Berikutnya di antara hikmah yang lainnya, wa fiha izharu syukri ni'matillah 'alal 'abdi. Dengan zakatul fitr ini menampakkan bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba. Bi itmami siyami syahr Ramadan wa qiyamih, dengan bisa menyelesaikan, menyempurnakan puasa bulan Ramadan dan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih. Wa fi'ni ma tayassara min al-a'mali as-salihah fi hadha asy-syahr al-mubarak, dan mengamalkan apa yang Allah mudahkan dari amal-amal saleh di bulan yang diberkahi ini. Yang termasuk bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bisa mendapatkan bulan Ramadan dan beramal saleh di bulan yang diberkahi tersebut. Ini di antara hikmah-hikmah disyariatkannya zakatul fitr atau sedaqatul fitr. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau berkaitan pembahasannya zakatul fitr. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Sabtu insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.